Ros FM Jakarta. Berada di golongan manakah kita? Sahabatku, kenapa orang kaya semakin kaya, kelas menengah terus bergumul, dan yang berada di level miskin makin menjadi miskin? Orang kaya semakin kaya karena begitu penghasilan orang kaya semakin bertambah besar. Mereka menunda kesenangan dan terus menjalani gaya hidup yang sama. Penghasilan yang lebih ini mereka investasikan ke dalam aset seperti misalnya membeli saham yang menghasilkan dividen, membangun rumah kos-kosan, ruko yang dikontrakan, mall yang disewakan, membuka bisnis dan lain sebagainya. Begitu seterusnya, sehingga penghasilan mereka bertambah besar. Dan pada saat penghasilan mereka bertambah besar lagi, mereka investasikan lagi ke dalam aset tersebut di atas, sehingga semakin kaya dan semakin kaya lagi. Bagaimana dengan orang menengah? Kenapa mereka bergumul terus secara finansial? Ketika orang menengah penghasilannya bertambah besar, maka mereka menggunakan kelebihan uang tersebut untuk mencicil rumah yang lebih besar, mobil yang lebih besar, handphone yang lebih canggih, komputer yang lebih modern, televisi yang lebih besar, audio yang lebih canggih, dan lain-lain, dan lain-lain. Orang kelas menengah ini bisa memiliki rumah yang besar, mobil yang besar, tapi tidak mempunyai uang yang bekerja untuk dia. Dan seumur hidupnya menjadi budak uang karena membayar cicilan semakin besar seumur hidupnya. Lalu, bagaimana dengan kaum miskin? Orang miskin tidak peduli seberapa besar pun penghasilannya, semua akan masuk ke pengeluaran. Orang miskin begitu penghasilannya bertambah besar, mereka beli TV yang mereka idamkan, beli jam yang lebih keren, beli HP yang lebih baru, beli baju mahal, makan di restoran mewah, ikut asuransi yang tidak perlu, dan lain-lain. Lalu, berada di golongan manakah Anda, sahabat? Bila penghasilan Anda bertambah besar, Anda belikan apa? Hal-hal yang menghasilkan lebih banyak uang bagi Anda atau hal-hal yang menghabiskan uang? Silakan Anda jawab, sahabat. Karena Anda yang tahu termasuk golongan manakah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.